Mitra bisnis, pemerintah sepertinya resah dengan PHK massal yang akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan sejumlah perusahaan. Menaker Trans bahkan sampai membuat surat edaran berisi himbauan bahkan larangan melakukan PHK massal dan mengancam akan menuntut bila PHK tidak melalui prosedur seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Menaker Trans juga membentuk tim khusus yang mengawasi PHK dan hubungan antara perusahaan dan pekerja. Tapi ada pendapat, pemerintah sebenarnya tidak perlu mempersoalkan hal ini karena PHK tidak akan terjadi jika iklim usaha sehat. Daripada mempersoalkan PHK, lebih baik pemerintah membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyediakan infrastruktur atau insentif, dan memberantas segala penyebab ekonomi biaya tinggi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Pengusaha Sintetik Fiber Indonesia, Kustarjono Projolalito. Pak Kus, bagaimana komentar Anda? Pengusaha itu tidak akan mem-PHK karyawan karena bagaimanapun apabila perusahaannya itu masih jalan, tentu dia ingin agar karyawan itu tetap karena yang mengerjakan pekerjaan barang kan karyawan. Jadi kalau pengusaha sudah mem-PHK karyawan, itu berarti perusahaan itu sudah rugi dan ruginya itu sudah terlalu besar sehingga tidak bisa ditolerir lagi, hanya mengurangi sedikit-sedikit. Begitu Mas, kira-kira. Undang-undangnya sendiri bagaimana Pak? Ya, sekarang kan tinggal Undang-Undang Nomor 13 itu sebetulnya kan betul-betul berat sebelah menurut kita ya. Karena itu kan pesangon yang diberikan kepada si karyawan itu menurut kita terlalu besar. Nah, sampai investor-investor baru pun merasa agak sedikit khawatir dengan Undang-Undang Nomor 13 tersebut, di mana pesangonnya itu terlalu besar. Nah, kalau sekarang perusahaan sudah tidak punya uang dan harus terus memperkerjakan orang, dari mana duitnya? Orang mem-PHK saja untuk nyangoni saja sudah kurang, apalagi untuk memperkerjakan terus, di mana gajinya gitu loh Mas. Ini dilema betul ini buat kita pengusaha gitu. Lalu bagaimana dengan upaya pemerintah memperbaiki iklim usaha? Tapi yang harus diperbaiki itu banyak sekali Mas oleh pemerintah. Pemerintah itu sampai nggak sanggup lah, kasarannya gitu. Sekarang mengenai listrik aja masih kurang, biar kurang tenaganya kan. Nah, mau membuat 10.000 megawatt itu sudah sejak tahun 2005 kita desak untuk terus supaya segera membuat generator ataupun pembangkit listrik dengan kekuatan 10.000 megawatt. Tapi tetap saja belum sampai sekarang saja belum. Itu satu. Kedua, prasarana jalan begitu jeleknya di seluruh daerah, terutama dari daerah industri menuju ke pelabuhan-pelabuhan. Itu jelek sekali. Kita sudah mendesak juga dari tahun 2005 untuk segera membuat jalan yang bagus. Berikut kalau bisa jalan kereta api dari sentra-sentra industri ke pelabuhan juga belum dibuat. Ketiga, bunga bank kita minta agar bisa di bawah 10% saja lah. Sekarang itu sudah antara 4,5% sampai 5% bunga komersial bank itu. Di sini masih 14%, 13%, 14%. Bagaimana kita bisa bertahan? Demikian Kustarjono Projolalito dan saya Rizal Andika.